Wahai Tuhanku, aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, kalau ada masalah dalam hidup kita yang kalau kita pikir-pikir itu gara-gara salah kita sendiri. Namanya orang lagi labil kan, suka salah aja nih. Udah curhat sama Allah, curhatnya apa? Rabbi, zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah dosa saya. Kadang-kadang terlalu ngebaper, akhirnya kecewanya berat gara-gara udah terlalu terlibat perasaannya, udah menuliskan namanya di dalam hati kita. Pas kecewa, kecewanya berat, curhatnya ke siapa? Ke Allah. Salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan. Hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah. Faghfirli ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Pasti Allah obati hati kita. Tapi kalau kita dalam keadaan kayak gitu, putus, sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, merasa gak dihargai dengan berbagai macam perasaan-perasaan yang labil, udah gitu curhatnya dengan cara dengar musik, kau hancurkan hatiku, hancur, hancur, hancur, hancur misalnya, itu kan makin buat kita merasa benar emang hati saya lagi hancur. Jadi kayak dibenarkan oleh lagu-lagu yang kayak gitu. Atau minimal lagu-lagu yang lucu lah. Jangan sampai perasaan kita yang sedang hancur itu dinikmati. Curhat sama Allah. Rabbi, zalamtu nafsi, faghfirli.